Biasanya kita berdua di rama-rama malam ko, jika dia berbunyi di tengah malam, pembisik-bisik saya. Jari menari galau pun pahit, dan patia gitar bau banyak. Batamu sayang mendekatlah di hati, dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinta jo rasa sayang. Jampang ko hidui batamu elo, usala jame honde dia sayang. Tia gitar bau banyani, untung-untung lai batamu sayang, mendekatlah di hati. Dan jago janji jo kato haro, dan timbang cinta jo rasa sayang. Jampang ko hidui batamu eh, usala jame honde dia sayang.